تصلنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وفي الله pada hari Jumat yang lalu kita sedang membahas hadis ke-55 dalam kitab Bulughul Maram ini dalam bab al-nasu 'ala al-kufayn. Hadis ke-55 ini kita sudah bahas baik tahqiqnya ataupun beberapa mufradat yang perlu dibahas. Bahkan kalau tidak salah sudah juga membahas tentang fawaid dari hadis ini yang sudah kita bahas 9 poin di antaranya. Hadis ke-55 itu diterima dari Syafwan bin Assal radhiyallahu anhu. Dia berkata, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safran alla nanzi'a kifafana thalathata ayyam wa la yaliyahunna illa min janabatin walakin min ghayatin wa qawlin wa nawmin. Kata Safwan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita apabila kita dalam keadaan safar agar kita tidak melepaskan khuf kita selama 3 hari 3 malam kecuali kalau janabah. Akan tetapi kalau dari ghaib atau dari bau atau dari nafsu itu tidak perlu dilepas. Itulah hadis ke-55 dan kita sudah membahas tentang 9 fawaid dari hadis ini. Ada yang tersisa yang belum terbahas sebagai kelanjutan dari hadis ini, yaitu tentang khilaful ulama. Kata Syekh Al-Ghassan, dahabal Imam Ahmad ala jawaz al-mashi ala al-jawrabain wa huma ma yusna'u ala hay'atil kufri min ghayr al-jarh. Imam Ahmad berpendapat tentang bolehnya mengusap 2 jawrabain, 2 kaos kaki, yaitu yang terbuat dari sebangsa kuf tetapi bukan dari kulit, ya, dalam bentuknya seperti kuf tapi bukan terbuat dari kulit. Kata Ibnu Munzir, turwa ibahatul masyi ala jawrabaini an 9 minas sahabah wa hum Ali wa Ammar wa Ibnu Mas'ud wa Anas wa Ibnu Umar wa Al-Barra wa Bilal wa Ibnu Abi Aufa wa Sahr bin Sa'ad. Kata Ibnu Al-Munzir rahimahullah tentang kebolehan mengusap 2 kaos kaki diriwayatkan dari 9 orang sahabat. Mereka adalah pertama Ali bin Abi Thalib, kedua Ammar, ketiga Ibnu Mas'ud, keempat Anas, kelima Ibnu Umar, keenam Al-Barra, ketujuh Bilal, ke-8 Ibnu Abi Aufa, dan yang terakhir Sahr bin Sa'ad radhiyallahu anhu. inilah 9 sahabat yang meriwayatkan tentang kebolehan mengusap bawah kaos kaki. Wa huwa qawlu Atha wal Hasan wa Ibnu Musayyib wa Ibnu Mubarak wa Tsauri wa Ishaq wa Abi Yusuf wa Muhammad ibn Hasan lima rawal Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi an al-Mughirah bin Syu'bah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha 'ala al-jawrubaini wa an-nahlaini. Ini pun merupakan pendapat Atha Hasan Ibn Musayyib, Ibn Mubarak, Al-Tawri, Ishaq, Abi Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan tentang membolehnya mengusap dua kaos kaki, didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua kaos kakinya dan dua sendalnya. Takrir hadis ini telah kita jelaskan pada hari Jumat yang lalu. Kata At-Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Kata Syekh Al-Albani, rijaluhu kulluhum thiqah, fa innahum rijalul Bukhari fi sahihi muhtajjan bih. Rijal atau para perawi hadis ini seluruhnya thiqah, terpercaya. Dan mereka termasuk rijal-rijal Bukhari dalam kitab sahihnya dan dijadikan hujjah. Wa dhahaba al-a'immatu thalath fi ma safarat 'alayhi madhahibuhum akhiran ila jawazil masyi 'alayhi. Tiga imam yang lainnya selain Imam Ahmad, kalau Imam Ahmad tadi membolehkan mengusap dua kaos kaki. Tiga imam lainnya pun di akhir mazhab mereka menyatakan bolehnya mengusap dua kaos kaki. Wa amma ma syaa'a 'inda afradin min thulab al-'ilm min jawaz al-mashy 'ala al-jawrab al-khafif al-wasi' lil-bashar wa hadha qawlun syadz 'an aqwali ulama al-muslimin fayajibu tanabbuhu ilayhi. Adapun pendapat yang beredar di kalangan para pribadi, para pencari ilmu tentang bolehnya mengusap kaos kaki yang tipis yang memperlihatkan warna kulit yang apa namanya transparan, maka itu merupakan pendapat yang syadz, yang nyeleneh dari pendapat ulama kaum muslimin, maka wajib kita berhati-hati tentang masalah itu. Selain itu, ada hal lain yang diikhtilafkan oleh para ulama. Ikhtilafan ulama, ayyuhuma afdal, al-ghuslu awil mashy. Para ulama ikhtilaf, mana yang lebih utama? Apakah mencuci atau mengusap? Fadhahaba Syafi'i ila anna al-ghusla afdal bi syartin annahu la yadruku al-masha rughbatan fi sunnah. Wa dhahaba al-Hanabilah ila anna al-masha afdal min al-ghusl. Kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa mencuci lebih afdal, lebih utama. Yang dimaksud adalah mencuci kaki, bukan kaos kaki. Jadi pas mau wudu, baik kaos kaki ataupun sepatunya dibuka, lalu dia berwudu sehingga dicuci. Kalau tidak dilepas berarti boleh diusap, dua-duanya boleh. Mana yang lebih afdal, apakah dicuci atau diusap? Kalau diusap berarti tidak dibuka, kalau dicuci dibuka. Maka ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat mencuci lebih utama, dan yang syarat dia tidak meninggalkan mengusap karena menginginkan pelaksanaan sunnah. Sedangkan Imam Ahmad kalangan Hanabilah, para ulama yang bermadhab kepada madhab Imam Ahmad bin Hanbal, berpendapat bahwa mengusap lebih utama daripada mencuci. Dalam syarah ayatnya dikatakan, al-mashu 'ala al-kuffaini afdalu min al-ghasli, li'annahu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu innama talabul afdal. Mengusap dua khuf lebih utama daripada mencuci, karena Rasul SAW dan para sahabatnya, mereka hanyalah mencari yang afdal. Jadi kalau mereka mengusap, berarti itu yang lebih utama. Karena kalau tidak utama, tidak mungkin mereka melakukan itu. Wa fihi mukhalafatu ahlil bidah. Di dalam kebolehan mengusap dua kaos kaki atau dua khuf ini pun terdapat sikap menyelisihi ahlul bidah. Berdasarkan sabda Rasul alaihi salatu wassalam, innallaha yuhibbu ayyukhadha bi rukhasihi. Allah subhanahu wa ta'ala menyukai kalau rukhsah-rukhsahnya ini diambil. Rukhsah itu artinya dispensasi. Seperti mengusap dua kaos kaki atau mengusap dua sepatu ketika berwudu, itu dispensasi, rukhsah. Allah suka kalau rukhsahnya ini diambil. Wa amma Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala faqala lam yakun sallallahu alaihi wasallam yatakallafu didda alihi allati 'alayha qaddama wa in kanat fil khuffi masaha 'alayhim wa in kanat makshufataini ghassala al qadamain. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memaksa-maksakan diri untuk mengamalkan yang bertentangan dengan keadaannya tentang apa yang dipakai oleh kedua kakinya. Kalau beliau saat itu sedang memakai khuf atau sepatu, beliau mengusap dua sepatu itu ketika berwudu, tidak dibuka. Maksudnya setelah beres mengusap rambut dan mengusap dua daun telinga, pas ketika akan mencuci kaki, tidak dibuka dulu sepatunya, tetapi cukup diusap. Tapi kalau beliau tidak memakai dua khuf atau dua sepatu, beliau mencuci kedua kakinya. Jadi tidak karena ingin memperoleh keutamaan mengusap dua khuf, walaupun kita sedang tidak pakai sepatu, lalu wudu, pas mau mencuci kaki, pakai khuf dulu kemudian diusap. Ini tidak boleh. Bertentangan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hada ahdal aqwal, ini adalah pendapat yang teradil, terkuat maksudnya, terbenar. Selesailah pembahasan tentang hadis ke-55 dari kitab Bulughul Maram ini, yang sudah kita ambil pertama takhrij hadis ini, bahwa hadis ini sahih. Yang kedua, mufradat atau kata-kata yang perlu dibahas dalam hadis itu. Yang ketiga, sudah kita ambil juga faedah dari hadis ini, pelajaran atau hukum-hukum yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ada 9 poin yang sudah kita bahas sejak Jumat kemarin. Dan yang terakhir, ikhtilaf antar para ulama. Kata Syekh Al-Albani hafizahullah, yang beliau jelaskan dalam Irwa'ul Ghalil juz yang pertama, halaman 136 tentang bab mashul khuffain sampai 143, juga beliau jelaskan dalam kitab Tamamul Minnah ta'liq ala kitab fikih sunnah Syekh Sabiq. Beliau menyatakan bahwa hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengusap dua kaos kaki dan dua sendal, hadis ini menggugurkan pendapat yang mengatakan bahwa syarat boleh diusapnya sepatu atau khuf atau kaos kaki dengan syarat menutupi seluruh anggota wudu kaki kan sampai dua mata kaki. Kemarin kita bahas menurut Syekh Al-Basam juga bahwa syarat bolehnya diusap itu harus menutupi dua mata kaki. Hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah mengusap sendalnya pun, hadis ini menggugurkan syarat tadi. Sebab syarat harus tertutup dua mata kaki itu tidak dilandaskan kepada dalil. Hanya diambil dari pengertian khuf, bahwa khuf itu mengusap menutupi dua mata kaki. Padahal dalam hadis lain, dalam hadis yang diterima dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih, bahwa Rasulullah pun mengusap dua sendalnya. Dan kita tahu bahwa yang namanya sendal tidak ada yang menutupi dua mata kaki. Kalau ada sendal menutupi dua mata kaki, bukan sendal namanya, tapi ya sepatu itu. Kadang-kadang sepatu pun tidak menutupi dua mata kaki. Ini menunjukkan boleh kita mengusap dua sendal, dua kaos kaki, atau dua sepatu yang sepatu itu pun tidak menutupi dua mata kaki. Boleh diusap. Membahas ini, dan ketika saya membaca ini di rumah, saya teringat kepada salah seorang tamu, cerita ya. Kenapa ini penting diungkapkan? Seorang tamu dari Saudi, namanya Abdullah bin Ziyad Suhaibani, keponakan Syekh Abdullah bin Suhaibani yang mungkin Rabbil Ta'ala masalah. Dia kan pernah berkunjung ke Selat Saud, juga ke yayasan. Dia ceritakan, dia setengah bertanya kepada saya, apa ustaz-ustaz di sini tidak pernah mengajarkan tata cara mengusap dua sepatu dalam kebuka? Kenapa? Saya bilang, karena pengalaman saya ketika saya di Jakarta, saya wudhu di tempat terbuka pakai sepatu. Orang-orang lihat semua ke saya, kok wudhu pakai sepatu, sepatunya kaos kakinya nggak dibuka. Pas giliran membasuh kaki, saya mengusap dua sepatu saya, kata dia. Orang-orang semua membicarakan, saya nggak ngerti pembicaraan mereka, karena mungkin ngomongnya pakai bahasa Indonesia, saya nggak ngerti. Tapi saya curiga mungkin membicarakan dua kuping. Lalu saya ngomong pakai bahasa Inggris, kalau-kalau mereka ada yang bisa bahasa Inggris, ternyata ada. Lalu si orang yang bisa ngomong bahasa Inggris ini menceritakan, mereka semua kaget karena antum kok mengusap sepatu bagian atasnya lagi, cuma sekali lagi, kok nggak dibuka kemudian dibasuh. Lalu dia jelaskan, bahwa Rasulullah SAW melakukan ini, para sahabat begini. Mereka bilang, aneh. Saya berpikir, apa ustaz-ustaz, ulama-ulama, ajinan, kiai yang ada di Indonesia nggak pernah mengajarkan bahwa mengusap sepatu dalam berwudu ini sunnah? Lalu saya jawab kepada dia, benar. Jarang sekali ada ustaz, ulama atau ajinan di Indonesia yang secara khusus menjelaskan bolehnya mengusap kaos kaki atau sepatu dalam berwudu. Rata-rata jangankan orang awam, ustaznya pun menganggap aneh terhadap itu, karena mungkin mereka tidak secara khusus mengkaji. Mereka menganggap bahwa itu dilakukan hanya dalam keadaan darurat. Padahal hadis mengatakan baik ketika safar ataupun ketika mukim, ketika sedang tidak bepergian, mengusap kaos kaki atau sepatu atau sendal itu boleh dan sunnah. Ada lebih dari 70 orang sahabat yang meriwayatkan hadis ini, sehingga ini yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, haddatsani sab'una min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ada telah menceritakan kepada aku 70 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap dua kufnya, dua sepatunya, dua kufnya. Berbeda antara kuf dengan sepatu seperti yang sudah dijelaskan. Nah, oleh karena itulah, maka dari sini kita harus lebih memasyarakat. Tidak hanya berupa ilmu, tapi berupa amal. Kalau kita wudu di mana aja, di tempat terbuka pakai sepatu, nggak perlu dibuka sepatu, cukup diusap. Saya juga pernah melihat ada ustaz yang mempraktekkan ini. Ketika suatu saat ada pertemuan di DDI Jalan Pungko, pas waktu sholat, wudunya itu di luar. Ada yang di dalam tepi ngantri, yang wudu banyak, akhirnya ada yang di luar. Ada seorang ustaz, terkenal gak perlu saya sebutnya. Gak dibuka sepatunya. Pas ketika mengusap sepatu, dia salah mengusapnya. Dia salah bagian atas dan bagian pinggir semua, 3 kali. Hanya bagian bawah yang tidak, 3 kali. Wah, saya bilang ini error juga ini ustaz. Dia juga mungkin tidak mengkaji, Padahal Syekh Al-Basri menyatakan bahwa para ulama telah ijma mengusap sepatu itu hanya cukup satu kali dan hanya bagian atas tanpa harus bagian pinggir-pinggirnya. Yang sepatu kanan oleh tangan kanan, sepatu kiri oleh tangan kiri, itu yang afdal, hanya satu kali. Nah, itu hadis yang ke-55 ya, tentang kita lanjutkan kepada hadis nomor 56, masih tentang mengusap uf. Kalau hadis 55 itu menjelaskan bahwa untuk yang safar 3 hari, 3 malam, kecuali kalau janabat. Kalau janabat, otomatis harus dibuka nanti, dibasuh lagi. Tapi kalau selain janabat, seperti ra'id, baul, atau naw, tidak harus dibuka lagi. Sedangkan hadis sebelumnya, hadis 54 menjelaskan bahwa mengusap uf itu bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Sedangkan hadis nomor 53 menjelaskan bahwa mengusap uf itu dengan syarat harus dipakai ketika dalam keadaan suci. Ketika memasukkan kedua kaki ke dalam dua uf itu harus dalam keadaan suci. Jadi yang sudah kita jelaskan, pertama syaratnya harus dalam keadaan suci ketika memakai. Lalu setelah dipakai batal, kita mau wudu lagi gak perlu dibuka, diusap bagian atas sepatunya. Hadis nomor 54 bahwa menjelaskan bagian yang diusap bagian atasnya saja, tidak bagian pinggir atau bawah. Hadis nomor 55 menjelaskan bahwa untuk musafir boleh tidak dibuka sampai 3 hari. 3 hari 3 malam. Hadis ke-56 menceritakan tentang bagi si mukim. Si mukim itu maksudnya orang yang tidak bepergian. Hadis ke-56 ini diterima dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Ali, ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir wa yawman wa lailatan lil muqim, ya'ni fil masmi 'ala al-kuffain, akhrajahu Muslim. Kata Ali bin Abi Thalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan 3 hari 3 malam bagi musafir, sehari semalam bagi si mukim, yaitu tentang kebolehan mengusap dua sepatu. Bagi si musafir boleh 3 hari 3 malam, bagi yang mukim boleh 1 hari 1 malam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dengan sanad yang sahih. Yang dimaksud 3 hari, kapan kita menghitungnya? Apakah mulai pagi atau mulai sejak kita memakai sirup atau memakai sepatu itu? Dijelaskan oleh Syekh Al-Basan hafizahullah dalam Tawdhibul Ahkam ini, syarah Bulughul Maram, al-yawm awaluhu min tulu'il fajri tsani ila ghurubi syams, walida man fa'ala syai'an bin nahar wa akbara bihi ba'da ghurubi syams yaqul fa'altuhu ams, wastahsana ba'duhum an yaqula amsal aqrab wa huwa mudzakkar wa jam'uhu ayyam wal akthar fi jam'ihi at-ta'nith fa yuqal ayyamul mubarakah. Hari hitungan hari dimulai dari sejak terbitnya fajar yang kedua. Ada dua fajar kan? Fajar awal yang disebut fajar kadzib, fajar bohong-bohongan, seperti fajar ada sinar terang tapi sebentar kemudian hilang lagi sinar itu, gelap lagi. Fajar yang kedua ini yang disebut fajar siddiq, fajar yang sebenarnya, dan itulah awal masuknya waktu sholat subuh. Makanya sholat subuh oleh Al-Quran disebut sholat fajar. Wa Qur'anal fajr, inna Qur'anal fajr kana masyhuda. Dan dirikanlah sholat fajar, dan karena sholat fajar itu dipersaksikan oleh para malaikat, maksudnya sholat subuh. Jadi dimulai dari terbitnya fajar kedua sampai ghurubnya syams, sampai terbenamnya matahari. Begitu matahari terbenam, sudah berganti hari. Ini menurut perhitungan Hijriah. Kalau menurut perhitungan Syamsiah, pergantian hari itu kan tengah malam. Jam 12, lebih sedetik, baru sudah ganti hari. Tapi kalau menurut hitungan Hijriah, Komariah, pergantian hari itu sejak mulai terbenamnya matahari. Oleh karena itu, orang Arab mengatakan, bila dia sudah melakukan sesuatu pada siang hari, lalu dia menceritakan perbuatan tersebut pada malam harinya setelah matahari terbenam, dia katakan, saya telah lakukan itu kemarin. Bukan tadi, kalau kita kan bilang tadi ya, bisa kita kabarkan tadi siang, saya melakukan ini. Itu di kita, karena kita memakai perhitungan Syamsiah. Bukan Qomariyah, kalau Syamsiah itu tengah malam. Tapi kalau Qomariyah, waktu terbenamnya matahari. Makanya orang Arab kalau baca Isa atau baca Maghrib, dia katakan siangnya dia melakukan itu, dia katakan fa'utuhu an, saya sudah melakukan itu kemarin. Maksud kemarin itu adalah siang tadi menurut kita. Sebagian lagi orang Arab lebih menganggap bagus mengatakan amsul aqrab. Amsul aqrab itu kemarin dekat, itulah. Kalau kita masih menyebut tadi. Yaum itu dianggap mudakar. Apa mudakar ya? Dianggap laki-laki. Kalau dalam bahasa Arab ada kata mudakar dan muannas. Kalau bahasa Indonesia tidak ada ya. Feminin dan maskulin. Nah, maskulin. Ada enggak? Enggak ada dalam bahasa Indonesia. Umpamanya dalam bahasa Arab tanda bahwa dia itu muannas diakhiri dengan ta marbutah. Fatimah, kemudian Khadijah, Aisyah, itu menunjukkan dia muannas. Apa benda saburah, saburatun, itu dia dianggap muannas. Hadihi saburah. Tapi kalau umpamanya dinding jidar, hadza bukan hadihi tapi hadza jidar. Itu dalam bahasa Arab ada. Nah, yaun itu dianggap mudzakkar, kata laki-laki. Jamaknya ayyam, umpamanya ayyamin ayyaman mahduda. Dalam surah Al-Baqarah, ayyaman mahdudat, pada hari-hari. Kebanyakan kalau yaum untuk bentuk mufrad jadi dianggap mudzakkar, jamaknya dianggap muannas, dianggap wanita. Maka dikatakan hari-hari yang penuh barokah, ayyam mubarakah, ayyamun mubarakatun. Tidak ayyamun mubarak, tapi ayyamun mubarakatun, pakai ta mahdudah yang menunjukkan bahwa itu muannas. Atau ayyaman mahdudat, mahdudat itu juga muannas. Ada alif dan ta sebagai tanda bahwa dia jamak muannas tsani. Itulah makna yang dari hadis ini bahwa Nabi SAW membolehkan bagi musafir 3 hari 3 malam bagi mungkin sehari semana. Setidak-tidaknya Syekh Al-Basr hafizahullah mengambil ada 4 faedah, 4 pelajaran atau 4 hal yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pertama, muddatu mashil muqim yawmun wa lailatun wa yakunu min ibtida'il mashi ba'dal hadas ila mithli muddatihi min al-yawm al-akhir. Nah, ini kelebihan. Dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran pertama bahwa rentang waktu bolehnya mengusap bagi si muqim adalah sehari semalam. Dan ini dimulai, kapan dimulainya? Dimulai dari sejak mulai dia mengusap sejak hadas. Sejak hadas. Umpamanya dia pakai sirat wudu ya, sirat wudu, kemudian memakai sepatu. Terus batal. Setelah batal dia berwudu lagi, sepatunya diganti. Tapi diusap. Nah, sejak mulai itu, sejak mulai dia mengusap setelah batal sampai pada jam tersebut juga pada hari keduanya. Pada hari kedua. Kalau batal dia mengusap jam 9 pagi, berlaku sampai jam 9 pagi lagi. Ya katakan bila nyut nimut dati hibinal yang kita. Kedua, pelajaran kedua yang bisa kita ambil adalah muddatu masjid musafir salah satu ayyam minum alayah yuhunna wa wamin itkidari masjid ba'dal hadas ila misli muddatin min al-yawm al-akhir. Rentang waktu bolehnya membuka sepatu bagi musafir 3 hari 3 malam dimulai dari dia mulai mengusap sepatu setelah hadas sampai hari ke-4. Hari ke-4 dari hari itu yang kedua. Ada pun yang ketiga, mithlu khuffain fil muddah al-imanatu wa khuffuhuma min ta'. Inna man yaqulu bi zawajil mati alaiha fa fiha khilafun wa rajihu zawajuha. Berlaku seperti mengusap dua khuf di dalam rentang waktu tadi, yaitu 3 hari bagi musafir dan sehari semalam bagi muslim. Ini pun berlaku bagi musaf imana dan umur bagi para wanita. Umur kuduk. Imana atau kuduk bagi para wanita. Ini menurut pendapat orang-orang yang membolehkan mengutak di atas imamah dan punggung wanita, tetapi memang lebih tidak oleh para ulama. Tetapi yang rajih, yang lebih kuat adalah yang membolehkan hal. Jadi wanita pun ketika berwudu nanti tidak akan tambahkan jelasan saya al-Bani dari Al-Bani dalam masalah ini. Bahwa inat atau umur kerudung, wanita pun boleh mengutak ketika berwudu. Dan tentang waktu boleh menyerah itu sama dengan kebolehan mengutak berlaku. Tidak ada di kanan tadi mutafir dan sehat semalam bagi orangnya. Ada pun yang terakhir, yang keempat. Walilah itu dari ini. Al-Hikmah Bishari. وتنفيذ الأمور من الجدع واعتبار الأحوال فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المسافر والمقيم فجعل المسافر مدة أحوال من مدة المقيم مراعاة بحال المسافر ونفقته واجتياده إلى زيارة المدة بخلاف المقيم المتعب والله حكيم عليم.